dikasih bang. Gara-gara gue rapper lain kagak makan bang. Jangan bang, lo kok tega banget sih bang. Yang lainnya ini gak ada panggungan bang. Mana bang, gimana sih caranya bang? Bikin lagu goblok view tetap jutaan bang. Bang, liriknya gitu-gitu aja bang. Tapi lagu kok tetap masuk headline bang. Sombong bang, lo kok jadi orang sombong bang. Gue bukan sombong, cuma bercanda aja bang. Lagi-lagi masuk dagelan. Terima kasih buat promotnya dagelan. Sumpah serius, kayak bercanda. Bikin lagu ini abis main Dota 2. Sumpah, ini serius, kagak bercanda. Tapi ternyata lagu ini lo denger juga. Sun Gokong is in the house, yo. Bang, kapan dian gue, bang? Ini lagu bikinnya kagak serius ya, bang? Gue ngeteknya baru bangun tidur kali, bang. Kok uploadnya di channel YouTube gue dah, bang? Gue belum kelar promo lagu beres, bang. 4 hari viewersnya baru 2 juta, bang. Mana besok gue foto shoot lagi, bang? Kasian kali, bang, yang lain belum makan. Yeah. Makan, bang. Kasih gue makan, bang. Nasi, bang. Tapi gue gak lagi, bang. Kurang makan nasi bikin lo gak tenang. Gak bantu sampai sekarang gue tetap makan, bang. Kuliah lama banget sibuk cari makan, bang. Gak bayar SKS ATM-nya ketelan, bang. Masih jalan yang penting jangan lupa makan, bang. Jangan lupa sholat, bang. Nyantai-bantai, bang. Menanya vlog tiap minggu gue lupa makan, bang. Cewek orang kok ngajak gue makan, bang. Tapi cowoknya gue traktir juga, bang. Makan sate tai jam di panas Senayan. Gue lupakan gue yang jualan. Gue kasih doi daging dan kasih sayang. Doi gak bakal lupa gue bikin malaya. Cewek lo gue takis habis kenalan. Dan buat panggung rapper-rapper lagi halangan. Gimana masuk takis bang? Gimana jadi terkenal bang? Ini penyari bikin reaction dapat views sampai sana count hit biar orang-orang jadi marahan. Clickbait tambah views orang masuk jebakan. Kumpulin followers open endorse lumayan. Paid promote lumayan. Biar bisa makan bang. Yeah. Omoka ada saran? Jangan makan di restoran. Makan warteg sama Aukarin bang. Makan warteg ada pemandangan. Ada pemandangan. Ada pemandangan. Rapper gak dapat panggungan pada halangan apa gimana bos? Sun Gokong is in the house, yo. Dih seriusan bang, ini lagu gue tapi gue gak nge-rap. Ngehe, gue jadi clickbait doang. Thank you.